بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan Al-Kabiratul Rabi'ah Asyarah, dosa besar yang ke-14, Syurbul Khamr. Ini minum khamr meskipun tidak sampai mabuk. Kita sudah sampaikan tahapan-tahapan pengharaman khamr. Ada 4 marhalah sebelum Allah Subhanahu wa taala memutuskan dengan tegas tentang keharaman khamr. Marhalah yang pertama, diperbolehkan untuk minum khamr dengan dalil kemarin surat An-Nahl ayat 67. Kemudian marhalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menyinggung tentang keharaman khamr dalam surat Al-Baqarah ayat 219, di mana Allah menyebutkan fihi ma ismun kabirun, di dalam khamr dan juga perjudian itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada pula manfaatnya bagi manusia. Kemudian di marhala yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang di waktu-waktu menjelang sholat untuk minum khamr. Dilarang tatkala sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabu sholata wa antum sukara, dalam surat An-Nisa ayat 83. Janganlah kalian menjalankan sholat, mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi sudah terpotong waktu-waktu bebas untuk minum khamr, sudah dikurangi dengan 5 waktu di waktu-waktu sholat. Dan marhala yang terakhir, na'am, Allah tegaskan tentang keharamannya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90, di mana Allah sebutkan rijsun min amali syaitan fastanibu, di antaranya adalah khamr, itu rijis, najis, termasuk amalan syaitan, maka jauhilah. Penegasan Allah Subhanahu wa taala, na'am, tentang keharaman khamr. Baik. Ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Kemarin juga disebutkan di halaman 186 bahwasanya khamr termasuk ummul khaba'is, induk dari perbuatan dosa, ya. Karena dia menutupi akal sehatnya sehingga dia berbuat semaunya tanpa dia menyadarinya. Naam. Dan disebutkan itu oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qad lu'ina saribuha fi ghairi ma hadithin, dan dilaknat, naam, peminumnya, peminum khamr, dalam banyak hadis, telah dilaknat peminum khamr dalam banyak hadisnya. Di situ disebutkan di antara hadis yang menyebutkan dilaknatnya naam orang-orang yang berkaitan dengan khamr. Itu disebutkan di halaman 187 di futuh nomor 1. Di antaranya hadisnya Ibnu Umar marfu'an. Lu'natul khamru ala asra aujuhin. Dilaknat khamr itu atas 10 sisi. Ada 10 yang dilaknat yang terkait tentang khamr. Yang pertama bi'ainiha, khamr itu sendiri. Zatnya, bendanya itu sendiri dilaknat. Yang kedua wa'asiruha, orang yang memerasnya, orang yang membikin khamr itu. Dan yang ketiga wa mu'tasiruha, orang yang minta untuk dibikinkan, dibikinkan khamr. Khamrnya terlaknat, produsennya terlaknat, yang memesan khamr juga terlaknat. Wa ba'i'uha, penjualnya, penjualnya yang dia bukan produsen, hanya sekedar menjual khamr, dia pun mendapatkan laknat. Wa mubta'uha, demikian pula pembelinya, pembeli khamr, dia juga mendapatkan laknat. Wa hamiluha, orang yang membawanya, orang yang mengantarkan khamr itu kepada pembelinya, kepada pemesannya, dia hanya bertugas untuk mengantarkan khamr, maka dia terkena laknat. Wal mahmulah ilaih, dan yang dibawakan kepadanya, orang yang memesannya, yang khamr itu dikirim kepadanya, dia juga terkena laknat. Wa akilu tsamaniha, yang makan hasil dari penjualan khamr, orang yang makan dari hasil penjualan khamr itu pun terkena laknat. Wa syaribuha, peminumnya, meskipun mungkin dia tidak, bukan yang membelinya, dia bukan yang memintanya, dia yang mengkonsumsinya, maka dia terlaknat. Dan yang terakhir, yang ke-10, wasaki, yang menuangkannya. Ini semuanya 10 disebutkan terlaknat semuanya karena terkait dengan khamr. Terkait dengan khamr. Naam. Ini khon hidina azani wa azakumullah. Baik. Maka beliau sebutkan dalam khamr terlaknat banyak orang-orang yang terkait dengannya. Maka tadi disebutkan baik wa hiya bila raib ummul khaba'is. Maka tanpa diragukan khamr termasuk ummul khaba'is. Naam. Sekarang kita berlanjut di hadis 120. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man saribal khamra fajliduhu, barang siapa yang minum khamr maka cambuklah dia. Perintah untuk mencambuk peminum khamr. Fa in ada fajliduhu, jika dia kembali minum khamr maka cambuklah dia. Wa in saribaha fajliduhu, Jika dia minum lagi, yakni yang ketiga kalinya, cambuk lagi dia. Wa in shariba rabi'ah, jika dia minum khamr lagi yang keempat kalinya, faqtulu, maka bunuhlah. Hadisnya sahih, disahihkan juga oleh Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi peminum khamr untuk dicambuk sebagai sanksinya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan berapa kali orang itu harus dicambuk. Berapa kali cambukan, ya. Tidak seperti perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya yang ada hadnya. Sehingga disebutkan pemukulan ini sebagai sanksi, atau pencambukan bagi peminum khamr ini sebagai sanksi dan bukan sebagai had, karena tidak ada hitungannya. Sehingga tatkala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada yang meminum khamr, kemudian diperintahkan untuk dipukul, na'am. Di situ kaum muslimin memukulnya dengan apa yang ada, dengan tangannya, dengan sendalnya, tanpa kemudian baik disebutkan berapa kali hukuman bagi peminum khamr. Naam. Sampai-sampai ada yang kemudian mendoakan kejelekan kepada peminum khamr yang dicambuk, yakni mencelanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegurnya, ya, karena orang itu berdoa semoga Allah menghinakannya. Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul hakadha, kamu jangan berkata yang demikian. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik mengajarkan hendaknya kita mendoakan agar fulan mendapatkan hidayah, bukan mendoakan kejelekan untuknya. Naam. Khana fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian tatkala di masa pemerintahan Umar bin Khattab, maka tatkala menyebarnya Islam dan semakin banyak kaum muslimin, maka beliau radhiyallahu an kemudian menetapkan hukuman cambuk, nah hitungannya, dihitungan cambukannya. Baik, yang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, beliau tidak menyebutkan berapa kali cambukannya. Maka di sini disebutkan tatkala meminum yang kedua kalinya diperintahkan untuk dicambuk. Tatkala ketiga kalinya diperintahkan untuk dicambuk, dan tatkala keempat kalinya faktulu. Permasalahan yang keempat ini, apakah peminum khamr yang keempat kalinya itu dibunuh? Ini ikhtilaf para ulama. Ada yang kemudian berpendapat dibunuh sebagaimana hadis ini. Ada yang berpendapat bahwasanya tidak dibunuh. Terus diapakan? Tetap dicambuk. Dan pendapat yang pertengahan diserahkan kepada penguasa. Nah, dilihat maslahah dan mudharatnya. Apakah perlu ditegakkan had berupa dibunuh, atau kemudian hanya dicambuk? Ya. Maka mereka menyatakan dibunuh, karena di situ menunjukkan bahwasanya orang ini memang terbiasa untuk minum khamr, terbiasa untuk menjalankan kejelekan, dan dia susah untuk meninggalkannya karena sampai keempat kalinya. Maka dibunuh dalam rangka agar tidak meresahkan masyarakatnya. Baik, tapi semuanya kembali kepada penguasa, dilihat maslahah dan mudharatnya, sehingga setiap pelaku yang keempat kalinya ini tentunya satu dengan yang lainnya hukumnya berbeda, dilihat maslahah dan juga mudharatnya. Jika kemudian penguasa menetapkan fulan untuk dibunuh, maka dijalankan hukuman dibunuh. Jika pemerintah menetapkan dicambuk atau juga mungkin hukuman yang lainnya, maka semuanya diserahkan kepada penguasa. Nah, sehingga faktulu, hukuman bunuh ini mukhtalafun fi, diikhtilafkan oleh para ulama. Baik. Qala rahimahullah wa qala Umar bin al-Harith haddatsani Amr bin Su'aib an abihi an Abdullah bin Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man taraka as-salat syukran marratan wahidatan, barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk, marratan wahidatan, satu kali, sekali dia meninggalkan sholat karena mabuk, faka'annama kanat lau dunya wa ma'alaiha fasulibaha, seakan-akan dia itu memiliki dunia dan seisinya, kemudian ditarik dunia dan seisinya, kemudian hilang itu semua, dia kehilangan dunia dan seisinya. Nah, ini orang yang meninggalkan sholat sekali karena mabuk. Wa man taraka sholat arba'a marrat syukran, dan barang siapa meninggalkan sholat empat kali karena dia mabuk, kana haqqan 'ala Allah ayaskiyahu min tinatil khabal, maka Allah berhak untuk memberikan minum kepadanya dari tinatul khabal. Qila ya Rasulullah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, tinatul khabal itu apa, minuman apa? Qala usharatu ahli jahannam, sanaduhu sahih. Naam, usharah yakni cairan-cairannya. Naam, penduduk neraka. Dia akan disebutkan di hadis setelahnya. Naam, makna tinatul khabal. Qala rahimahullah wa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna 'ala Allah ahdan, bahwasanya Allah memiliki janji, liman yasrabul muskira, bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, ayaskiyahu min tinatil khabal, untuk diberikan minum tinatul khabal nanti yaumul kiamat. Qila wa ma tinatul khabal, tinatul khabal itu apa? Qala iraqu ahli nar, keringatnya penduduk neraka. Aw qal usaratu ahli nar. Naam, akhrajahu Muslim. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Ini naam balasan bagi orang-orang yang meminum khamr, nantinya akan diberikan minuman yaumal qiyamah dengan keringatnya ahlun nar, dengan nanahnya ahlun nar. Nah, ini balasan bagi orang-orang minum khamr. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, man saribal khamra fi dunya, barang siapa yang minum khamr di dunia, khurimaha fil akhirah, maka akan diharamkan nanti di akhirat. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini bagi orang-orang yang telah menikmati khamr selama di dunia, dan tentunya mereka belum bertobat dengannya, nantinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan khamr dia fil akhirah. Ini ancaman bagi peminum khamr. Ini menunjukkan dosa besar. Sebagaimana mereka-mereka yang menggunakan emas dan perak atau sebagai bejana, ya. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi al-jannah, disebutkan salah satunya wa anharum, dan ada sungai-sungai min khamrin. Di dalam surga nantinya ada sungai-sungai khamr. Ladzatil syaribin, yang begitu lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, ini salah satu sungai-sungai nanti di dalam surga, termasuk di dalamnya anhar min asalin musaffa, dari sungai yang mengalir padanya madu murni. Baik, maka mereka-mereka yang menikmati khamr fi dunia, maka tidak akan bisa menikmati khamr fil akhirah. Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini dalam surat Muhammad ayat yang ke-15, wa anharum min hamri laddatil syaribin ayyal taddu bi syaribuhu liddatan azimatan, orang yang meminumnya itu menikmati dengan kelezatan yang sangat sangat nikmat, sangat lezat tatkala minum khamr fil akhirah. La ka khamri dunya, tidak seperti khamr di dunia. Alladhi yakrahu madzaquh, yang tidak enak rasanya. Nam, rasa khamr di dunia itu tidak enak, tidak seperti khamr fil akhirah. Bukan berasa manis, nikmat, enak. Baik. Wa yasda'u ra's, dan bisa membuat pusing kepala. Ini sifat khamr fi dunya. Naam. Berbeda, baik, dengan khamr fil akhirah, yang begitu nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Maka bagi mereka-mereka yang menikmati khamr di dunia, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala khamr fil akhirah. Qala wa anhu alaihi salatu wassalam qala mudminul khamri, pecandu khamr, in mata, jika dia mati, laqiyallah ka'abidi wathanin, dia akan berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala. Raw Ahmad fi musnadih, hadisnya dhaif. Naam, hadisnya dhaif. Karena abidul awthan itu kafir. Baik. Qala rahimahullah. Selesai. Naam. Beberapa adillah ya, yang terkait dengan khamr. Nah, kemudian kita masuk al-kabirah al-khamisah asrota, dosa besar yang ke-15. Qala az-Zahabi rahimahullah al-kibru wal-fakhru wal-khuyala'u wal-ujbu wat-tih, ini semuanya baik semakna ya. Kesombongan baik hanfidina zani wa azakumullah, ini dosa besar yang ke-15. Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan makna al-iftikhar. Al-fakhru kedua ya, al-kibru al-fakhr. Beliau sebutkan makna yang kedua, yakni al-fakhr. Ayamdahal insan fi nafsihi, seseorang memuji dirinya. Wa yaftahiru bima atahu Allah taala min ni'matin, dan dia berbangga dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan. Itu makna al-iftikhar, fakhr, seseorang memuji dirinya, bangga dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Boleh sebutkan sawa'un binikmatil nikmatil walad, apakah itu nikmat mendapatkan anak, awil mal, awil alam, awil jah, aw quwatul badan, bangga dengan pemberian Allah berupa anak, berupa harta, berupa ilmu, berupa kedudukan atau kekuatan badan. Baik, dia membanggakan salah satunya atau bahkan semuanya, maka itu termasuk al-fahar. Baik. Kemudian juga disebutkan para ulama tentang al-ujub. Syiddatu sururil mar'i bihisali nafsihi. Itu definisi al-ujub. Syiddatu sururil mar'i, sangat senangnya seorang dengan perangai dirinya. Sangat senangnya seorang dengan perangai dirinya. Baik. Itu makna al-ujub. Kemudian al-khuyala. Makna al-khuyala. Ayyara nafsahu fawqa ma hiya alayh. Dia melihat dirinya di atas apa-apa yang dia ada padanya. Dia menaikkan derajat dirinya. Itu khuyala. Jadi dia merasa lebih tinggi dibandingkan derajatnya sekarang. Ya, mestinya dia merasa lebih tinggi lagi. Itu makna khuyala. Baik. Kemudian juga definisi lain dari al-fakhr, disebutkan tamadduh bil hisal, memuji perangai. Wa dzikrul manaqib, dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan, bangga dengan keutamaan yang ada padanya. Baik. Dan ikhwan fi din, azani wa a'azzakum, semuanya al-kibr, al-fakhr, wal-khuyala, wal-ujub, wad-dih, ini semuanya maknanya sama, ini saling berkaitan. Fahadil hisal bainahuma minat tadakhul, ini perangai-perangai ini diantaranya saling masuk satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ada ini pasti ada yang satunya, saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga hampir-hampir tidak ada seorang yang terjangkit yang satu kemudian selamat dari yang lainnya. Maksudnya antara fakar dengan khuyala, taib, ini saling terkait. Fakar, khuyala, ujub, ibur, ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Sehingga ikhwani fidina azani wa azakumullah, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayatnya. Naam, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah menggandengkan muhtal, fakhur. Dan di sini ada semuanya, muhtal, khuyala, fakhur. Naam. Allah gandengkan karena memang saling terkait. Jika terjangkit yang ini pasti terkena yang satunya. Naam. Demikian pula dalam surat Luqman, Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah gandengkan muhtal dengan fakhur. Dalam surat Al-Hadid juga disebutkan, Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Naam, karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Naam. Maka disebutkan oleh Ibnu Athiyah tentang khuyala, idza takabbara wa a'jaba nafsahu. Khuyala, jika dia itu sombong dan membanggakan dirinya. Kibr. Naam. Sehingga satu dengan yang lainnya saling terkait. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tatkala menafsirkan innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura ay muhtalan fi nafsihi majaban mutakabbiran fakhuran 'alan nas, dia membanggakan dirinya, taib, dia ujub dan sombong nam terhadap manusia. Ya ra'anna khairan minhum, dia melihat lebih utama, lebih baik dibandingkan mereka, dibandingkan orang lain. Ini baik bukti-bukti bahwasanya apa yang disebutkan oleh Mu'alif Rahimahullah dalam judulnya ini al-kibr, al-fakhr, khuyala, al-ujub, ini semua saling terkait. Saling terkait. Naam, satu dengan yang lainnya. Baik. Qala Allah Ta'ala wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala Musa, dan Musa, Nabi Musa alaihi salam menyatakan inni uttu bi rabbi, sesungguhnya aku berlindung dengan Rabbku. Wa rabbikum, dan Rabb kalian. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang sombong. La yu'minu biyaumil hisab, dan juga yang tidak beriman dengan hari kiamat. Naam. Ini terkait dengan Fir'aun. Ini terkait dengan Fir'aun. Baik. Tatkala di ayat yang sebelumnya di mana Fir'aun menyatakan, "Daruni aqtul Musa, biarkan aku untuk membunuh Musa." Nah, waliyad'u rabbah, silakan dia berdoa kepada Rabb-nya. Baik, di situ menunjukkan kesombongan Fir'aun. Maka Nabi Musa menyatakan, "Aku berlindung naam kepada Rabbku dan Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman Fir'aun yang membunuh Musa. Naam, min kulli mutakabbirin, dari setiap orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang dia juga tidak beriman dengan yaumil hisab." Wa qala ta'ala, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang bersombong. Wa qala ta'ala, "Innal ladzina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurim illa kibru mahum bil bibalighih fasta'id billah." Innal ladzina yujadiluna fi ayati Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah, "bighairi sultanin, tanpa bukti-bukti yang datang kepada mereka, infi sudurim, tidaklah di dalam dada-dada mereka kecuali kibrun, kecuali kesombongan." Allah sebutkan di sini orang-orang yang sering berdebat tentang ayat-ayat Allah itu orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada kesombongan, kesombongan terhadap al-haq dan kesombongan terhadap pembawa al-haq. Baik, menyombongkan dirinya dari kebenaran dan orang yang membawa kebenaran. Mahum bibalighi, yang dia tidak bisa mencapainya. Fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Ini adillah minal Quran. Kemudian adillah minas sunnah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "La yadkhulul jannah ahadun, tidak akan masuk surga seorang fi qalbihi, di dalam hatinya mithqal dzarratin min kibr, yang ada satu mithqal dzarrah." Dzarrah itu semut yang paling kecil. "Min kibr, dari kesombongan." Sekecil apapun kesombongan, diibaratkan di sini benda yang paling kecil itu akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah, sebelum ahlul jannah itu mereka masuk ke dalam surga, maka hati-hati mereka dibersihkan dari dengki, hasad dan yang semisalnya. 6. Tatkala sebelum masuk ke dalam sorga, maka kesombongan yang ada pada hati hamba-hamba Allah, baik sekecil apapun, itu akan menghalangi dia masuk ke dalam sorga. Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Bainama rajulun yatabahtaru fi burdaihi," tatkala ada seorang yang membanggakan pakaiannya, bangga dengan apa yang dia miliki, "it khasaballahu bil ardh," tiba-tiba Allah belah bumi itu, "bahwa yatajaljal fi ila yaumil qiyamah," maka dia masuk ke dalamnya sampai hari kiamat. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala baik pada orang-orang yang membanggakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik. Yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Yukhsarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah." Akan dikumpulkan al jabbarun, al mutakabbirun, orang-orang yang sombong, pada hari kiamat, "amsal dzarr," seperti semut, seperti semut kecilnya, ya, dalam ayat yang disebutkan ala suratir rijal, bentuknya manusia kecil, bentuknya manusia. Ya tauhumun nas, yang akan diinjak-injak oleh umat manusia. Tatkala di dunia dia meremehkan manusia, menghinakan dan merendahkan manusia, membanggakan dirinya, maka nanti yaumul kiamat dikumpulkan dan dia seperti semut kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia, dibalas dengan perlakuan mereka selama di dunia. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Wa qala ba'du salaf awwalu dhanbin ujallahu bihi al-kibr. Sebagian salaf menyebutkan dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya adalah kesombongan. Ini dosa pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati oleh hambanya. Qala Allah ta'ala wa idh qulna lil malaikah. Allah berfirman tatkala kami menyatakan kepada malaikat usjudu lil Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, enggan dan menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, maka dia pun termasuk golongan orang-orang kafir. Faman istakbara alal haq, maka barang siapa yang menyombongkan dirinya dari kebenaran, kama fa'ala iblis, sebagaimana yang dijalankan iblis, lam yanfa'hu imanuhu, maka keimanannya tidak bermanfaat. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini kesombongan, itulah awal pertama kali taib dimaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Insyaallah untuk setiap Sabtu dan Ahad, ya, baik, menjelang masuk di bulan Ramadan, kita nanti akan membaca kitab Siam, ya, yang kita ambil dari kitab mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dari kitab Matan Abi Suja, ringkas. Naam. Insyaallah kita akan baca mulai besok, ya. Dan mudah-mudahan sebelum masuk di bulan Ramadan, baik, sudah kita selesaikan karena sangat ringkas dan tipis. Baik. Sebuah pertanyaan ditanyakan bersama Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ma hukmu ihdhari ta'am ila al-masajid bi niyatin shadaqat? Apa hukumnya membawa makanan ke masjid-masjid dengan niat sedekah? Qala rahimahullah, ihdharul ta'am ilal masajid, membawa atau menghadirkan makanan ke masjid-masjid, liyakulal fuqara, agar dimakan oleh orang-orang fakir, la ba'sabih, tidak mengapa. Lakin la ala sabili dawam, tapi bukan rutinitas, bukan yang continue, dijalankan terus-terusan. Li'anna idza kana 'ala sabil dawam, kalau itu dijalankan dengan rutin terus-terusan, faqad yasihu wa faqad yusbihul masjid baitan wa maqaran. Nah, maka nantinya masjid akan menjadi taib rumah dan tempat, naam, tempat makan, ya. Imma idza kana al-amru tariun kal iftar fi Ramadan, kalau memang itu sesuatu yang tidak rutin, ya, seperti iftar, buka puasa di bulan Ramadan, fahadza la ba'sa bih, ini tidak mengapa, bisyarat, dengan syarat alla yata'adda ahlul masjid, dengan syarat tidak mengganggu orang yang ada di masjid, wa la yatalawath al masjid, dan tidak mengotori masjid. Naam. Wa amlana salyum, adapun perbuatan manusia sekarang ini ala hadza, imma an naj'al al masjid ka'anna maqha, seakan-akan menjadikan masjid itu seperti warung kopi, ya, atau mat'am, atau tempat makan, la yajuzu, tidak boleh. Wal masajid ma bunyat li hadza, maka masjid itu tidak dibangun untuk itu. Ya. Maknanya ini tatkala jamuan itu ada terus disiapkan di masjid. Sehingga kalau pengen makan, kalau pengen ngopi, kalau pengen minum, larinya ke masjid. Ada terus. Nah, taib ini kata beliau, ini akan menjadikan taib masjid seperti rumah makan, warung kopi. Ya. Maka tidak sepantasnya demikian jika dijalankan taib mustamirroh, terus-terusan. Tapi jika kadang-kadang li'aridoh, ya, kadang-kadang pas ada apa, buka puasa misalnya, kemudian diberikan makan di situ, kata beliau la ba's, tidak mengapa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.